kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Aku kok merinding buruku, kok jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Pertama, aku bertanya Facebookmu apa nomor.